بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة رحمنا الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan terghib, motivasi kepada kita dengan Allah menceritakan sebuah kepastian tentang syurga dengan beragam kenikmatan yang tidak akan bisa bagi kita untuk membayangkan, bahkan untuk terbersit di benak kita, terimajinasi di benak kita, tidak akan mungkin. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala ahadi balil bashar." Untuk terbersit di benak kita, siapapun dia tidak akan mampu. Sebuah kesempurnaan yang Allah ciptakan dari keindahan, kenikmatan, dan itu pun akan selalu bertambah dan bertambah dan kekal selama-lamanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat berikutnya tentang perumpamaan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين." Inna Allah la yastahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan, tidak akan malu, ay yadhriba mathala, untuk memberikan perumpamaan, ma ba'udatan, dari seekor nyamuk. Fama fawqaha, atau yang lebih rendah daripada seekor nyamuk. Fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fayalamuna, maka mereka mengetahui, annahul haq, bahwasanya itu adalah haq. Mir rabbihim, yang datang dari Rabb mereka. Wa ammal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, maka mereka berkata, madza arada Allah bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan yang seperti ini. Yudhillu bihi kathira, dan Allah pun mengingatkan bahwa dengan perumpamaan itu Allah sesatkan kathira, banyak dari kalangan manusia. Wa yahdi bihi kathira, dan demikian pula Allah memberikan petunjuk dengannya umat yang banyak. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Perhatikan ayat ini, ma'asyiral ikhwah, teramat banyak hikmah. Dan ini juga bagian yang mengingatkan perihal i'jaz, akan mu'jizat yang demikian agung, yang semakin menyingkap kelemahan manusia. Ia tidak akan sanggup untuk mendatangkan apa yang sepadan, apa yang semisal, apa yang semirip dengan Al-Quran. Perhatikan tentunya dari apa yang sebelum kajian ini, bagaimana Allah menantang semuanya, terutama orang yang kufur kepada Allah. Bahkan mereka diperintahkan untuk memanggil orang-orang yang mampu untuk memberikan bantuan, para penolong, untuk mendatangkan satu surat atau yang mirip dengannya, dan mereka tidak akan mampu. Dari sisi al-ijaz, tidak akan mampu. Dari sisi al-ijaz, maka Al-Quran adalah mu'jizah yang tidak akan mampu manusia untuk mendatangkan sesuatu dari sisi yang bisa melemahkan manusia. Bahkan ada kalanya ketika orang mendatangkan apa yang mereka anggap seperti Al-Quran, menunjukkan bodohnya manusia dan semakin menampakkan bagaimana jauhnya dia daripada ilmu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ketika Musailamah Al-Kadzab membuat beberapa surat tandingan terhadap Al-Quran, yang ada hanyalah menggelikan apa yang mereka lakukan. Mereka membuat surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Wama adraka mal-fil, luzumuhu kabir, dan seterusnya. Tahukah kalian, itu dengan membuat surat Fil, gajah. Tahukah kalian apa gerangan gajah tersebut? Gajah itu luzumuhu kabir, memiliki perawakan yang besar. Demikian dan demikian, semakin menggelinding. Tidak ada ijaznya, nilai mu'jizatnya tidak ada sama sekali. Juga ketika membuat surat tentang surat kata Dhifda, ya Dhifda, ya Dhifda'ata binti Dhifda'in, wahai kata, anak daripada dua ekor kata. Nah, tidak ada ijaznya, tidak ada ijaznya, dan yang lainnya tidak ada sedikit pun mengandung unsur nilai mu'jizah sama sekali, bahkan menunjukkan semakin bodohnya dia. Dan berikut ini Allah menyebutkan Coba perhatikan tanasubul ayat. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Allah setelahnya kisahkan tentang syurga. Allah kisahkan tentang syurga. Yang lebih-lebih lagi tentunya barakallahu fi, manusia tidak akan sanggup membayangkan dari apa yang telah Allah ciptakan, yaitu syurga. Bagaimana kesempurnaan dan bagaimana kenikmatan yang Allah ciptakan. Dan yang mensifati surga adalah alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara yang ghaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba setelah ini semuanya, barakallahu fik, ayat berikutnya Allah mengingatkan setelah surga Allah kabarkan. Bagaimana penciptaan yang demikian sempurna, demikian indah, demikian mengagumkan, bahkan tidak terbersit oleh benak kita. Tiba-tiba Allah mengambil perumpamaan seekor lalat. Ini ada apa? Bahkan Allah memulai dengan mengatakan, innallaha la yastahi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan, tidak malu ayyadhriba mathalan ma ba'udha, untuk memberikan perumpamaan dengan seekor apa? Seekor nyamuk. Saya ulangi. Nyamuk tadi saya terjemahkan lalat, maksudnya apa? Ba'udha nyamuk. Kalau letter lengnya ba'udha nyamuk beti, nyamuk betina. Sebelum kita membahas ini, perhatikan kata beliau, innallaha ta'ala la yastahi minal haq. Artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yastahi, tidak segan, tidak malu untuk sebuah kebenaran. Kita penggal dari sini sebagai tambahan bagi antum, walaupun kiranya hal ini sudah berulang. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini sifatul haya untuk Allah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat apa? Sifat ma? Sifat malu. Tentunya sifat malu. Dan setiap sifat yang dinisbatkan kepada Allah sesuai kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap sifat memiliki ketentuan sebagaimana kita sebutkan. Tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Dan di sini, ma'asyiral ikhwah, nisbatu sifatil haya, penisbatan sifat haya kepada Allah ditetapkan dengan di antaranya ayat ini dan juga banyak hadis yang mengingatkan tentang keutamaan sifat malu. Bahkan kalau kita perhatikan, Nabi mengabarkan, pertama, mengingatkan sifat malu adalah sifat mulia, sebuah sifat kemuliaan. Dalam bahasa Arab itu ada dua kosakata yang bermiripan, berdekatan artinya, tapi maknanya berbeda dari kata-kata malu, yaitu al-haya dan khajal. Al-haya wal-khajal. Fulan yakhjal, fulan malu. Fulan istahi, fulan malu. Ini sama-sama malunya, tapi maknanya berbeda. Kalau satunya haya, al-haya, sifat malu yang menghalanginya untuk melakukan sebuah perbuatan yang tercela dan perbuatan dosa. Ini al-haya. Kalau al-khajal, sifat malu ketika adanya kekurangan dan nampak di hadapan manusia, ini khajal. Dia malu. Dia memiliki kekurangan atau dia tiba-tiba ada kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya di hadapan manusia, kemudian berubah mukanya, malu. Malu karena kekurangan. Ini khajal kalau dalam bahasa Arab. Ini apa? Khajal. Tapi kalau al-haya itu sifat mulia. Sifat yang menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang aib, sesuatu yang cela, apalagi dosa besar. Ini al-haya. Maka sifat malu dengan nama al-haya ini, sebagaimana kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali sesuatu yang baik. Banyak lafaz-lafaznya tentunya sifat malu dengan semua maknanya adalah baik. Bahkan subhanallah, Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, sifat malu yang Allah miliki menunjukkan maha pemurahnya Allah. Dan menunjukkan bagaimana benar-benar sifat malu yang Allah miliki sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Karena sifat malu Allah itu menunjukkan bagaimana maha pemurahnya Allah. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang hamba menengadahkan tangan. Namun dalam hadis, Inna Allah yastahi minal abad. Allah itu malu dari seorang hamba ketika dia mengangkat kedua tangannya. Meminta kepada Allah, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini subhanallah menunjukkan bagaimana maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang menunjukkan maha pemurahnya Allah dari sifat malu yang terangkan oleh para ulama, bagaimana Allah ada kalanya menunda azab. Ada kalanya menunda azab. Sudah berhak kita untuk mendapatkan azab. Tapi Allah malu dari orang yang sudah beruban. Allah malu dari orang yang lemah. Ada kalanya Allah tunda. Sudah jelas dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tapi dia orang yang lemah. Akhirnya Allah tahan azabnya di hari yang tentunya subhanallah tidak akan ada lain kecuali antara balasan kebaikan atau balasan keburukan. Demikian diingatkan oleh beliau. Ini di antara sifat malu Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar sesuai dengan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan dalam hadis yang menunjukkan sifat malu dengan kata-kata al-haya ini kebaikan adalah sifat malu yang dimiliki para malaikat. Para malaikat itu juga memiliki sifatul haya, pemalu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menutupi apa? Pahanya saat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk. Kemudian beliau berkata, bagaimana mungkin aku tidak malu dari seorang yang yastahi minhul malaika, yang malaikat pun malu darinya. Artinya apa? Nisbatu sifatil haya. Allah memiliki sifat haya. Malaikat pun juga memiliki sifat pemalu. Maka dikatakan al-haya min sifatil malaika. Di antara sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwasanya sifatul haya juga milik atau Allah anugerahkan untuk para nabi. Untuk para nabi. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka sangat-sangat pemalu. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu sangat-sangat pemalu. Di masanya, mandi bareng itu biasa. Syariat kita berbeda tentunya dengan syariat yang sebelum kita. Mereka biasa mandi bareng. sehingga mereka akramakumullah, alhamdulillah dalam syariat kita tidak diperkenankan, mereka saling mengetahui, oh si fulan ininya besar, ininya kecil, hal yang wajar. Ini bagi mereka yang di syariat kita alhamdulillah tidak diperkenankan. Subhanallah, ketika Nabi Musa selalu mandi, ketika mandi bersama selalu berupaya untuk menutupi, tidak mau kelihatan sama sekali, selalu menutupi auranya ketika mandi bareng dalam keadaan yang lain semuanya telanjang. Maka orang pun mencemooh, ah, Musa memakai kain, kenapa? Karena itunya kecil, katanya. Karena itunya kecil. Dalam keadaan bukanlah seperti itu, karena dia malu. Karena dia apa? Dia pemalu. Karena mereka melecehkan Nabi Musa, maka Allah takdirkan apa yang subhanallah. Waktu mandi, dia menyendiri, tiba-tiba apa? Dia letakkan bajunya, kain penutup auratnya, ketika dia mandi, sudah menyendiri, menjauh, supaya tidak terlihat auratnya, diletakkan di atas batu. Ketika dia mandi, tiba-tiba batunya lari. Tiba-tiba apa? Batunya lari. Ketika lari, dikejar oleh Nabi Musa. Ketika dikejar oleh Nabi Musa, dia berdiri, kemudian baru nampak oleh yang lainnya. Ternyata tidak di apa yang mereka sangka. Dan Nabi Musa marah, dipukul batu itu. Nah, dipukul batu itu. Tapi satu yang mengisyaratkan, bahwa di sini sifat malu, ini sifatnya para nabi. Sifatnya para nabi. Yaitu sifat yang menjadikan seorang tertahan dan sanggup menahan dirinya dari sifat yang tidak terpuji, sifat tercela, dan lebih daripada itu sifat dosa. Ketika dia meninggalkan dosa karena malunya, subhanallah. Terlebih lagi ketika sifatul haya itu terarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan lebih besar lagi kemanfaatan. Dia malu kepada Allah yang telah memberikan karunia kepadanya, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Manusia berbuat baik kepadanya, malu dia berbuat jelek kepada manusia itu. Allah memberikan segala-galanya, bagaimana mungkin saya berbuat maksiat kepada Allah? Ini sifatul haya yang paling besar. Makanya Allah memuji seorang pemalu yang mengingat Allah di saat kesendirian, tapi dia menahan dirinya dari kemaksiatan. Ini pengaruhnya subhanallah demikian besar. Menahan kemaksiatan di saat sendiri dan mampu untuk melakukannya, tapi karena malu kepada Allah. Baik, sifatul haya dinisbatkan kepada Allah. Para malaikat juga memiliki sifat haya. Demikian pula para nabi memiliki sifat haya. Dan orang-orang yang beriman. Beda sekali lagi antara al-haya wal-khajal. Kalau khajal yang muncul karena rasa dari sebuah gejolak yang muncul secara tiba-tiba karena kekurangan yang dilihat oleh orang, bukan itu tentunya. Dan orang-orang yang saleh, ketika itu memang bukan setia yang aib, mereka tidak akan malu. Apalagi kebenaran. Apalagi apa? Sebuah kebenaran. Baik. Makanya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keutamaan sifat malu ini, kata Nabi apa? Kalau kalian sudah tidak malu lagi, lakukan apa yang kamu kandaki. Fa illam tastahi, kalau kamu sudah tidak malu lagi, walaupun ini ada dua penafsiran tentunya di kalangan para ulama, tapi kita mengambil satu penafsiran yang artinya sekiranya kamu sudah tidak malu lagi, maka lakukan apa yang kamu suka. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa di antara tanda pertanda atau sebuah pertanda kerasnya hati, yang itu hukuman dari Allah, pertanda kerasnya hati dan itu hukuman dari Allah, yaitu ketika mata itu sulit untuk menangis, waqillatul haya, jumudul ain, keringnya mata. Yang kedua, qillatul haya, mulai sedikitnya rasa malu. Ini pertanda kerasnya hati. Karena orang ketika sudah tidak mudah untuk menangis dan tidak memiliki rasa malu, maka dosa pun akan ringan dia lakukan, akan ringan untuk dia lakukan. Baik, ini kita penggal tadi dari firman Allah, innallaha la yastahi. Ini mengingatkan bahwa sifatul haya merupakan salah satu sifat yang Allah miliki. Baik, di sini disebutkan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, la yastahi minal haq, tidak akan malu dari sesuatu yang hak, ayat kura syai'an ma, untuk menyebutkan bagian yang itu ada nilai kebenaran, ada hikmah. Qalla aw kathur, sedikit ataupun banyak. Ketika ada sebuah kebaikan, Allah tidak akan malu. Walau kana tamdzilan bi asghari syai, walaupun Allah harus memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang sangat kecil, dengan sesuatu yang sangat kecil. Kal ba'udhah, sebagaimana Allah membuat perumpamaan dari seekor nyamuk. Wadzubab, seekor lalat. Wa nahwi dzalik, atau yang sepertinya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa perumpamaan. Ada kalanya Allah membuat perumpamaan Kabaitil Ankabut. Bahkan Allah namakan surah dengan surah apa? Surah apa? Al-Ankabut. Laba-laba. Ada kalanya Allah membuat perumpamaan dengan kata-kata Az-Zubab. Ada kalanya Allah membuat perumpamaan dari seekor anjing, Kamatsalil Kalb. Ada kalanya Allah membuat perumpamaan dari seekor lalat atau seekor nyamuk, sebagaimana yang kita baca saat ini. Yang di sana disebutkan ragam penafsiran. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya Allah membuat perumpamaan dari seekor nyamuk itu untuk mengisyaratkan atau untuk memberikan gambaran perihal kehidupan dunia. Perihal kehidupan dunia. Terbagi bagi orang kafir, dunia itu laksana seekor nyamuk. Nyamuk, kalau sudah terpenuhi rezekinya semuanya, sudah kenyang dengan darah, itu mati. Nyamuk, dikatakan oleh para ulama, di antara bentuk penafsiran yang warid, nyamuk, kalau sudah makan, barakallahu fik, sudah kenyang, sini disebutkan, ba'ullah, nyamuk betina. Karena nyamuk ada dua tentunya, nyamuk apa? Lelaki dan nyamuk betina. Nyamuk lelaki tidak menggigit. Yang menggigit siapa? Nyamuk. Nyamuk betina. Yang mana ketika seekor nyamuk, itu nyamuk betina, dan nyamuk lelaki bertemu, tentunya sebagaimana yang dikatakan, maksudnya nyamuk itu memiliki sensorik yang sangat kuat. Ada yang menyatakan sampai 15 ribu dari antena yang ada di atasnya ini. Demikian pekanya untuk mencari pasangannya. Ketika mereka mencari pasangannya, berhasil mendapatkan, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Maka saat dia hamil, maka dia membutuhkan apa? Makanan. Sudah kenyang dan lahir, mati. Tinggal anaknya berikutnya. Terus seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Orang tidak akan Allah matikan kecuali telah Allah tentukan. Allah penuhi semua yang berkaitan dengan rezekinya. Dan bagi kita tentunya yang harus antum ingat bahwa perihal i'jaz yang dilakukan oleh orang sekarang dengan memaksakan untuk mengetahui semua perihal apa yang mereka ketahui tentang nyamuk, sehingga ada kalanya mereka mentafsirkan keluar daripada kaidah tafsir, itu sangat disayangkan. Kenamanya penemuan manusia ada kalanya benar, ada kalanya bisa terbantah dengan penemuan yang lainnya. Sebagian orang sekarang terpesona tentunya dengan apa yang dikatakan atau sebagaimana dilakukan oleh salah seorang dari Turki, Turki atau dari mana, yang membuat mukjizat daripada Al-Quran hanya dari sisi apa? Ar-Rububiyah. Sehingga terjadi saling bantah-membantah. Dan bukan cukup bagi kita dengan apa yang telah Allah sebutkan, dengan tentunya etika, dengan konsep, dengan landasan-landasan yang telah ditetapkan dalam bagaimana memahami tafsir, cukup bagi kita. Adapun ketika memang itu nampak dan benar, itu mungkin diantara hikmah. Tapi tidak harus seperti itu. Karena kalau harus seperti itu, ada kalanya ketika kita tidak bisa memahami suatu hikmah, atau kita tidak bisa menerangkan suatu hikmah, jadi akan menjadi bumerang bagi kita. Kayak orang memaksakan semuanya teori Big Bang diambilkan dari Al-Quran. Fafataqwana, kemudian kami pisahkan. Dipaksakan pemisahan ini namanya apa? Big Bang. Semua terjadilah alam semesta. Tidak perlu seperti itu. Dari suatu penafsirannya hanya akan menimbulkan apa? Al-akhdhu war-raj. Saling membantah. Karena kalau teori yang ditemukan manusia, ada kiranya nisbi. Dan siapa yang bisa memastikan seperti itu? Makanya cukup kita kembalikan sebagaimana yang menjadi konsep. Dan telah diterangkan oleh para a'immatus salaf. Baik. Ini ba'ullah. Para salaf pada mentafsirkan bahwa Allah itu seperti itu. Kemudian kata beliau, baik, kita lanjutkan insyaAllah pada waktu yang lainnya. Sudah lewat waktunya, insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.